sikapmu di antara bayang-bayang terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa. Lukir hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan. Biarkan aku kehilangan.